Saudara, hari ini kita kembali kepada seri kita, 7 paradoks salib di dalam perjalanan pergumulan kita. Bagaimana kita memikirkan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup keberimanan kita. 2 bagian akan kita baca, banyak ayat akan kita buka. Silakan terus mencatat nanti ya. Tapi 2 bagian yang akan kita baca terambil dari Ibrani 3 ayat 10, Yohanes 3 ayat 16. Jadi 3:10, 3:16. Ya. Ibrani 3 ayat 10. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya bersama-sama. Berikan pembatas Alkitab, Yohanes 3 ayat 16. Mari kita mulai Ibrani 3 ayat 10. 1, 2, iya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. 11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Kemudian kita membuka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. 1, iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, dengan segera kita melihat Allah yang murka dan Allah yang penuh kasih dalam lukisan di tempat yang sama yang bernama firman Tuhan. Oleh karena itulah ketika kita menjelajah, memikirkan murka dan kasih tidak bisa dipisah dan tidak bisa dipilah. Ya, dia mengasihi tetapi dengan cara dan keunikannya yang luar biasa. Dan dia murka, tidak akan segan-segan untuk menyatakannya. Itu sebab ada neraka dan ada juga surga. Itu di bawah kendali Allah yang hidup itu. Oleh karena itu pemikiran-pemikiran seperti ini perlu untuk kita pikirkan. Sehingga gambaran Kristus yang murka, yang langka, kita dengar di dalam khotbah. Tetapi nyata di dalam Alkitab. Saya selalu ingin mengatakan apa yang di khotbah seringkali kabur di Alkitab. Apa yang terang di Alkitab jadi kabur dalam khotbah. Karena seringkali khotbah mengurangi konten kebenaran. Dan memilih-milih ayat yang cocok dengan pendengar. Mengakibatkan kita mengenal Alkitab tidak berimbang. Tahu hak orang pilihan Tuhan, tapi lupa kewajiban untuk memberitakan Injil Tuhan. Cuma tahu hak, aku berdoa, sakit sembuh, gak punya uang dapat, tapi lupa berapa jiwa yang kau persembahkan kepada Tuhan. Nah, saya pikir ini perlu untuk kita pikirkan terus secara serius, saudara. Sehingga kepincangan-kepincangan terjadi di dalam pemahaman mengakibatkan perjalanan gereja pun menjadi pincang. Ini menjadi sebuah pergumulan serius yang harus kita selesaikan di dalam kehidupan kita. Seorang pengkhotbah pernah berkata, jangan khotbahkan murka Allah, khotbahkan kasih Allah. Saya pikir ini paling gila. Yesus bukan saja mengkhotbahkan, tapi menunjukkan murka yang serius. Bagaimana seorang pengkhotbah melarang itu? Tapi jangan menakut-nakuti orang supaya orang percaya pada Kristus. Itu sampah. Tapi jangan mengobral kasih supaya orang datang. Karena Allah pemurah, tapi tidak murahan. Ya. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini akan membuat kita ketat di dalam berpikir dan akan menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab pada tiap apa yang kita kerjakan. Presisi, tepat sekali. Ya. Yesus murka. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 14 sampai 16 menceritakan murka Yesus Kristus. Ketika kemudian dia pergi ke bait suci dan menjungkir balikan meja-meja para pedagang, dia hancurkan semua dan dia berteriak, rumah Bapakku kalian jadikan sarang penyamun. Murka Kristus disimbolkan dengan apa yang dicatat secara unik dalam Yohanes. Tidak ada di dalam kitab Injil lain. Ia membuat cambuk dari tali dan mengangkatnya. Cambuk adalah simbol murka Allah. Cambuk adalah simbol menghajar dan memisahkan. Mana benar dan mana salah. Sehingga cambuk menjadi simbol kemurkaan yang luar biasa. Sehingga dengan Yohanes waktu kita membaca, kagetlah kita. Ini bukan sekedar membalikan mimbar yang menunjukkan amarah. Tetapi murka yang serius memilah benar dan salah. Ini bukan sekadar kemarahan yang diobral, tetapi kesucian yang dinyatakan. Karena menjadikan rumah Allah sebagai sarang penyamun, kesucian Allah, Yesus Kristus Tuhan itu terganggu. Tidak boleh. Nah, oleh karena itu, saudara, apa yang dilakukannya menjadi sebuah gugatan serius terhadap gereja. kita tidak bisa mendua dalam hidup kita. Saya suka Calvin ketika mengatakan suci adalah one way, tidak ada dua. Lurus, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, itu pengertian suci. Maka suci, tidak ada dua Allah, tidak ada ilah lain. Suci hanya satu. Suci dalam pernikahan hanya satu istrinya. Suci dalam keberiman hanya satu Allahnya. Ia tidak mendua ke kiri dan ke kanan. Sehingga pengertian-pengertian ini menjadi sangat serius. Di luar suci, Allah murka. Dan Allah tidak suka dipermainkan. Maka Yesus menyatakan kemurkaannya yang sangat luar biasa itu. Pada waktu kita menelusuri sepanjang Alkitab, belum ada Nabi Rasul menjungkir balikkan apa yang ada di bait Allah. Yesus melakukannya. Simbol cambuk, simbol murka itu dinyatakannya. Perang terhadap kepalsuan. Pernahkah saudara mengerti ketika kita terima Tuhan, maka kita harus menjadi pertempur. Orang yang berperang dan tidak bisa berhenti. Engkau lengah sama dengan mati. Tentara mengenal siaga 1, siaga 2, siaga 3. Kalau sudah siaga 3, waduh serius tengah mati ya. Senapan tidak boleh dipinggul lagi, tapi sudah kokang, tinggal siap untuk tembak. Dan itu harus terhunus di depan. Siap untuk bertempur. Itulah situasi kita. Dan Petrus menggambarkannya. Hati-hati kau, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, kau lengah habis. Serius sekali pertempuran itu. Dan Paulus mengatakan siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Berkelahilah, begitu hebatnya. Mestinya itu yang mewarnai semangat kita di dalam kita melayani Tuhan kita. Sehingga luapan kemarahan terhadap dunia yang berdosa harus menjadi luapan kita. Tapi kemarahan yang harus ditumpahkan dengan cara yang sangat bertanggung jawab. Karena yang harus kita bantai bukan orang lain, tapi setan yang membantai dan menjerat orang-orang yang lain. Sehingga perkelahian kita jadi perkelahian yang sengit, saudaraku. Yesus murka, yes. Bayangkanlah di dalam Matius pasal 23 ayat 13, ia pun mengatakan kalimat yang sama ketika mengucap kepada ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi, kalian semua ini adalah manusia-manusia celaka. Karena kalian menutup pintu surga, kalian tidak masuk tapi menghalangi orang lain ke sana. Orang-orang Farisi, para imam digambarkan sebagai orang yang masuk ke neraka. Kalimatnya terlalu keras. Tidak akan muncul lagi di dalam khotbah-khotbah masa kini. Persis seperti Yohanes Pembaptis. Malah Yohanes Pembaptis lebih rendah derajat murkanya dibandingkan Kristus. Waktu orang datang ngantri mau dibaptis, dia bilang apa? Ular beludak, pulang kau. Buahkan buah-buah yang sesuai pertobatan. Orang mau dibaptis disuruh pulang. Sekarang lain, orang belum mau dipaksa-paksa baptis. Bodoh setengah mati. Satu ada orang kaya besar, lalu orang bilang, Pak kan dia mesti dibaptis. Udah lalu dibaptis. Emang Pak harus? No. Saya bilang, kalau kamu sungguh-sungguh kamu mesti baptis. Tapi kalau enggak jangan. Toh, Pak Bingman aja bilang enggak. Lu mikir baik-baik. Baptis itu gampang. Nyiram kamu pakai air apa susahnya? Hidupmu bertanggung jawab apa tidak? Tidak ada kebanggaan membaptis satu orang. Ya, kita seringkali merasa hebat kalau ada orang top dibaptis. Maafkan saya. Urusan keagamaan, urusan sederhana. Tapi perubahan hidup itu yang langka. Maka kita sering dengar banyak sekali orang dibaptis, banyak sekali orang terima Tuhan. Nanti dulu. Ritual apa spiritual? Itu sebab hari, minggu, bulan akan kemudian menunjukkan kualitas perubahan yang bermutu. Ya apa tidak? Kalau memang di seluruh gereja banyak orang bertobat, berarti Yesus sudah mengucapkan kalimat salah. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Berarti salah besar Tuhan Yesus. Betapa selektifnya. Hati-hati. Oleh karena itu kita selalu belajar serius. Lebih bagus kita tahu babak belur terluka-luka kita. Belajar untuk hidup benar. Daripada menepuk dada berpikir benar tapi ditolaknya. Ya. Kita tidak perlu berbasa-basi sekalipun menyakitkan. Tapi bagaimana kita berkelahi untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah hidup kita, saudaraku. Itulah pertandingan kita. Nah oleh karena itu, Yesus menyebut mereka sebagai penghalang pintu surga. Matius 23:13 kalimat kasarnya, ke neraka kau pergi. Hei! Imam-imam, Farisi-Farisi. Waduh, Mak. Yang dia omongin itu imam loh. Orang penting. Bagaimana bisa nih Yesus ini? Bayangkanlah marahnya imam itu. Karena biasanya mereka yang menerakakan orang lain kan. Eh, ke neraka kau, malas kau kebaktian. Biasanya dia begitu. Sekarang dia dinerakakan. Dipermalukan betul-betul. Celaka engkau. Waduh, kalimatnya keras sekali. Yesus tidak tenteng aling-aling menunjukkan murkanya. Tentang orang Farisi, tentang ahli Taurat, imam-imam, dia pernah berkata pada murid-muridnya, dengar apa kata mereka, tapi jangan tiru kelakuannya. Karena apa yang mereka katakan betul ada di PL. Tapi mereka manfaatkan untuk kebenaran. Mereka belokkan untuk kepentingan diri. Maka Yesus bilang jangan tiru kelakuannya. Tapi dengarkan apa katanya. Khotbahnya betul? Betul. Tapi manusia penghuni neraka dia. Siapa yang ngomong? Yesus. Di mana? Bacalah Matius 23. Dan maafkan saya. Jarang itu dikhotbahkan. Karena yang berkhotbah yang kena. Jadi dicarilah ayat-ayat yang bagus. Hamba Tuhan, utusan Tuhan, dan seterusnya. Padahal kita mesti belajar jujur terhadap sebuah kebenaran. Dan kita tidak bisa memanipulasi, apalagi membelokkan untuk kepentingan diri kita. Ya. Saudara-saudara, saya pikir ini akan menjadi pergumulan serius dalam hidup keimanan kita. Bagaimana kita melangkah baik-baik dalam hari-hari kita. Yang ketiga, di dalam Matius 17 ayat 17 sampai 18, Kristus menegur orang banyak, tetapi juga dia menghardik setan. Dia marah juga kepada murid-muridnya yang seringkali lambat percaya, bilang berapa lama lagi kalian percaya? Hai yang kurang percaya. Yesus marah loh. Saya selalu bilang Yesus kalau mau diukur dari ukuran masa kini tidak pernah memakai kalimat positif. Kalimatnya selalu negatif. Ah, setan engkau, keluar. Waduh mak, ke neraka engkau, beludak. Waduh itu kan kalimat tak bagus ya. Enggak laku Yesus masa kini. Terserah kalian mau suka Yesus apa bukan. Jangan basa-basi. Saya tiap satu kalimat, tiap satu statement, tiap satu logika, saya akan pikirkan habis-habisan. Ya, saya akan pegang sesuatu yang prinsip. Yesus tidak pernah mengucapkan kalimat positif kalau ukuran masa kini. A untuk A, B untuk B. Jangan lebih, jangan kurang. Jangan basa-basi. Positive thinking melemahkan seluruh keseriusan murka Allah. Positive thinking memporak-porandakan seluruh sistem kebenaran yang mutlak. Apa itu positive thinking? Positive thinking itu bukan kata-kata yang berarti positif. No! Itu adalah sistem berpikir yang diberi nama positive thinking. Contoh, kalau rumah kita kebakar. Aduh kebakar, aku gak punya rumah. Dia bilang itu negative thinking. Mesti positif. Positif apa? Nanti akan bangun rumah lebih besar. Wah orang kalau dibilang bangun rumah, langsung dia imagining, langsung dia bayangkan, pasti dia lebih semangat. Kalau bilang tidak ada, langsung dia down, langsung dia habis. Tertekan. Tapi waktu diberi harapan akan punya lebih bagus, lebih hebat, dia semangat. Tapi semangat pada apa? Omong kosong besar. Karena bisa jadi dia bangun, bisa jadi dia enggak bangun. Fakta, kebenaran, rumah tidak ada, diabaikan. Dibangun imaging dengan kata positif. Padahal belum tentu jadi. Positive thinking mengabaikan kebenaran. Membangun pengharapan semu yang belum tentu betul. Kalau cukup dengan berpikir kita bisa melakukan semua, selesai seluruh dunia ini, bukan? Itu sebab ada seorang motivator, dia bicara positive thinking apa segala macam. Lalu, wah ini akan luar biasa. Saya di radio langsung bilang saja. Saya masuk ke Elsinta pada waktu itu. Saya pikir Bapak cocok jadi presiden. You aja yang ngomong tiap hari di TV ya. Jadi presiden berubah seluruh Indonesia. Kasih tahu pada saya, di mana yang banyak berubah? No! Tidak ada orang berubah karena positive thinking. Pada dirinya orang itu berbakat, distimulan, lalu dia muncul. Tapi muncul hanya pada energi yang dia lakukan, habis itu down lagi. Tidak ada orang tidak bakat pada dirinya yang bisa mengalami perubahan radikal, kecuali pertobatan. Repair dan repentance itu dua hal yang berbeda. Repair adalah perbaikan, repentance adalah pertobatan, perubahan radikal. Itu hanya mungkin kalau kuasa Roh Kudus. Murkalah, jangan dikurang-kurangi. Murka adalah murka. Saya pernah dikritik orang karena mengkritik dalam suatu pemikiran dari seorang teolog liberal, Yohanes Ramat ya. Saya bilang mestinya Yohanes belajar lihat. Kalau dia bilang gini bagaimana begini, gini gimana. Lalu satu orang kirim ke kontak pembaca. Sebagai pendeta mestinya menggunakan kalimat-kalimat yang santun. Kalimat-kalimat yang positif. Saya kutip Matius 23, saya balik lagi. Yesus berkata gini. Saya enggak bilang apa-apa tentang saya. Menjawab kontak pembaca. Silakan pikirkan. Lebih santun mana Big Man Sirait dan Yesus Kristus? Santunan aku. Karena aku enggak berani kayak dia. Dia terlalu benar, aku kurang. Jadi masih kupilih kata-kata. Walaupun teranggap terdengar keras. Tapi berbanding Yesus, enggak ada apa-apanya kalimatku. Belum kubilang sama dia, ke neraka kau. Wah, coba kalau kubilang. Apa enggak gawat itu? Menghakimi, pasti begitu lagi judulnya kan? Padahal dia bilang Yesus enggak bangkit. Apa yang cocok kalimat untuk orang seperti itu? Ya ke neraka. Tapi kan ada kemungkinan dia bertobat ya. Mungkin sebelum mati. Nah saya enggak tahu. Siapa dia tahu seperti penyamun itu kan? The last minute dia bertobat. Karena bukan Yesusnya aku. Enggak berani kubilang ke neraka. Tapi Yesus dia berani. Karena dia tahu dia Allah. Ke neraka engkau. Jangan suruh Yesus positive thinking. Dialah kebenaran itu. Ya. Ada seminar pendidikan, saya membuka hal ini, kaget-kaget semua orang tua kan. Kita punya banyak waktu, nih begini. Cara permainannya, logikanya, jalannya, alurnya begini. Memang sangat disukai di Amerika. Karena Amerika sangat suka relativisme. Tidak suka mutlak. Kebenaran itu mutlak, tidak relatif. Itu sebab kalau mutlak itu mengurung kita kan. Tidak bisa berdebat, tidak bisa dinegosiasi. A, A, B, B. Kaku sekali, tidak menyenangkan. Kita ini kan suka mau jadi tuan untuk diri kita sendiri. Yang kita pikirkan, yang kita mau. Itu sebab ketika dia bicara, murkanya sangat terasa. Mari kita angkat Alkitab. Mari kita bicarakan Alkitab dengan benar. Orang akan mendengar kita keras. Orang akan menganggap kita ngeri gitu ya. Saya pikir kebenaran Alkitab tidak bisa dikurangi, bukan? A untuk A, B untuk B. Tapi berinteraksi kita perlu sopan santun. Kita perlu kedekatan, perlu kelembutan. Yes! Tapi statement kebenaran jangan pernah tambah atau kurangi. Bedakan dua hal itu. Ya. Oleh karena itu saudara, catatan-catatan tentang Kristus marah, tentang Kristus yang murka itu sangat terbuka. Ya. Tetapi ingat, itu bukan selera diri. Ingat, itu bukan gangguan emosi. Yesus marah? Yes. Yesus pemarah? No. It's different case. Yesus marah? Yes. Yesus pemarah? Bukan. Siapa yang pemarah? Big Man Sirait? Yes. Marah sama pemarah nyampur. Itu aku. Pendeta yang kadangkala kurang bisa mengendalikan diri? Yes. Tapi Yesus tidak. Itu sebab belajar terus mengerti pergumulan itu. Maka kemenangan hanya mungkin dicapai kalau engkau bisa mengalahkan dirimu. Sangkal dirimu, kalahkan dirimu. Maka Kristus akan menang dalam hidupmu. Itu Paulus. Paulus pernah berkata pada Alexander, Alexander aku serahkan kepada iblis. Ayo coba baca itu. Negatif amat kalimatnya kan gitu. Itulah rasul yang benar itu. Dia tidak akan mau memodifikasi saudara. Karena itu sejujur-jujur-jujur-jujurnya Alkitab ini makin hari, makin tahun, makin gak disukai. Gak cocok sama selera kita. Karena itu banyak pengkhotbah merevisi, mendowngrade tuntutannya supaya cocok dengan manusia masa kini. Maka banyak yang suka. Dia jadi alat penawaran yang bagus, iming-iming yang bagus, kan begitu ya. Padahal aslinya gak begitu. Tapi siapa yang suka Alkitab? Itu sebab murid-murid pernah berkata kepada Yesus kan, guru! Pengajaranmu begitu keras, siapa yang mau dengar? Tapi Yesus memang datang memilah. Mana lalang, mana gandum lewat seleksi yang ketat setengah mati. Gugur semua yang gak kuat dengerin dia. Lari semuanya. Ya. Bayangkanlah ada 5.000 orang datang. Ingat itu? Dikasih makan. Besoknya datang lagi kan? KKR hari kedua ceritanya ya. Mestinya senang apa enggak? Senang dong udah banyak yang datang. Yesus lain lagi. Sini kau. Kau datang bukan dengar firman kan? Kau mau cari roti kan? Waduh mak, merah muka mereka ? Udah ngantri-ngantri mau kebaktian suruh bilang cari rotinya kau. Bukan cari firman. Siapa yang gak jengkel dengan Tuhan Yesus? Kalimatnya enggak bagus. Tapi maaf, kalimat itu sangat bagus. Tidak bagus dalam ukuran basa-basi, sopan santun manusia yang penuh dengan kepalsuan. Bagus dalam kemurnian, benar untuk benar, tidak untuk tidak. Itu sebab pemazmur berkata, orang-orang berdosa, orang fasik tidak kuat kumpul dalam kumpulan orang benar. Kalau yang benar itu benar. Pasti enggak kuat. Tetapi orang yang rindu kebenaran selalu dikoreksi dalam tiap kehidupan. Maka murka Kristus menolong kita menemukan diri. Oleh karena itu, saudara, ya murka. Sekali lagi, sekalipun bukan mengumbar emosi, tapi sangat jelas. Iya, menunjukkan murkanya kepada ahli Taurat. Farisi, pedagang-pedagang di Bait Allah menghardik mereka, ke neraka engkau pergi. Ia murka kepada orang banyak, ia murka kepada setan dan mengusirnya. Ia juga marah kepada murid-muridnya yang kurang percaya. Berapa lama lagi engkau percaya? Hai yang kurang percaya. Saya ngerti betul. Ya, mestinya saya pun bersikap begitu. Kadang-kadang saya takut. Kalau kamu mau, kalau enggak, pergi. Harusnya begitu itu ya. Cuman saya bayangkan, hanya pergi semua loh. Habis ku tinggal sendiri. Takut jadinya. Bergumul jadi pelayan, sejujur-jujurnya. Banyak yang ku tahu yang belum ku lakukan. Karena itu hanya ku pikir, apa yang mesti ku lakukan Tuhan? Berkelahi lah bingman dengan dirimu dulu. Menangkan habis-habisan. Enggak akan sendiri kau, terhormat kau. Jadi saya berkelahi terus lagi dengan diri saya. Itu sebab saya sangat bingung. Dan saya tidak pernah bisa ngerti. Kalau urusan-urusan hari-hari membuat orang tidak melayani. Saya gak bisa ngerti. Jangan kau jelaskan apapun. Ngerti kali aku Alkitab ini. Gak akan ada alasan satupun yang cocok. Kecuali kecintaan kepada diri dan kurang cinta pada Kristus. Itu saja. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau orang mencintai Yesus, seperti dikatakan, hangus aku karena cinta rumahmu. Barang siapa yang mencintai kebenaran, mencintai Kristus, tercabik-cabik di dalam pelayanan, itu cinta. Barang siapa tidak rela tercabik-cabik dalam pelayanan, dia tidak mencintai Yesus. Jangan cengeng. Jangan manja. Maju, layani. Orang lain tak ngerti saya, Pak. Emang kau pikir orang lain ngerti Yesus? Makin kau seperti Allah, makin berbeda kau dengan dunia. Makin asing kau di dunia. Tapi aku mirip, Pak. Itu pertanda kau tidak mirip Yesus. Jangan berjuang untuk mirip, berjuanglah untuk berbeda. Tapi jangan berbeda, jadi berbeda asal sekedar berbeda. Tidak cocok dengan yang lain, lalu kemudian beda. Bukan. Tapi mutu kebenaran yang menghidupi kita dan itu tidak mudah. Ya, saya selalu bicara. Memegang konsep. Ya. Anak-anak PA saya juga selalu tahu, saya paling gak mau pakai VCD dibajakan misalnya ya. Saya gak suka. Ya. Udah puluhan tahun saya gak pakai itu, dulu saya paling suka nonton. Anak-anak saya sempat protes, Pak kalau gak pakai ini kapan mau nonton? Tunggu aslinya keluar. Mahal, tunggu diskon. Lama dong, ya apa boleh buat? Miskin kita yang gak usah kita beli. Pantang bagi saya bajakan. Maka saya paling bingung ketika ada satu orang habis mimpin puji-pujian, jual-jual CD. Saya lihat CD-nya apa yang dijual? Tulisan, ketik. Lalu saya tanya, dari mana? Download di komputer. Kok lo jual sih? Saya ditanya, boleh enggak? Demi Tuhan yang hidup enggak? Tapi untuk nolong anak, Pak. Jangan hidupi anakmu dengan uang begitu. Kedengarannya sadis saya ya. Oh, Pak Bingman enggak ngerti, terluka aku. Ya enggak apa-apalah. Aku tidak akan menghidupi anakku dengan uang yang tidak pantas. Hidup terhormat, Tuhan buat kita terhormat, Tuhan sumber berkat. Itu sebab saya suka berkata, bukan, kita boleh miskin, sombong harus. Jangan ngemis-ngemis, jangan merengek-rengek, jangan minta-minta. Hiduplah sesuai kebenaran, Tuhan akan mencukupimu. Nah, kita belajar, supaya Allah jangan murka pada kita. Jangan bermain dua kaki. Karena dia tidak suka ketika kita benar iya, salah iya. Suam-suam kuku, aku muntahkan engkau. Saya selalu bilang ya, daripada capek-capek pelayanan di gereja ditolak Tuhan juga, mendingan kalian jadi penjahat sekalian. Nikmati dunia ini, toh ke neraka juga. Dan itu bisa lebih mulus jalan ke neraka kan. Akan ada penyambutan, inilah penjahat yang paling kukasihi, kata setan nanti. Kalau enggak tanggung-tanggung kau ditolak Tuhan, setan pun malas. Ah, kau banci kau, kata setan. Masuk neraka pun enggak dapat tempat. Iya kan? Buang waktu toh. Ayo kita serius betul-betul. Kemudian Yesus Maha Kasih. Yes. Dalam Markus 5:19 dikatakan Kristus mengasihi orang yang kerasukan setan. Ingat yang di Gadara yang kemarin kita bicara? Setannya ketakutan melihat Yesus. Dikasihinya orang yang dibuang oleh keluarganya, dibuang masyarakatnya. Dikasihinya. Udah dekat orang. Orang yang kerasukan ini ditaruh di dekat kuburan sana. Dikucilkan. Yesus memperdulikan. Yesus memperhatikan. Ya. Kalau saya pikir-pikir saudara, wow, luar biasa ya. Bagaimana perjuangan itu? Dia perhatikan. Dia peduli. Saudara, kalau kita ngeliat banyak orang di sekitar kita ya, kita bisa nangis ya. Banyak yang mau diperlukan. Tapi saking banyaknya dan kita lihat tiap hari pula, matilah rasa belas kasihan. Karena sudah biasa. Ayo kita tumbuh kembangkan itu. Tapi bagaimana kau bisa mengasihi orang yang terkucil itu, yang sendiri terbuang itu? Kalau yang depan mata kita aja kita gak bisa kasihi. Kan omong kosong itu. Bagaimana kau bisa mengasihi orang yang tidak ada urusan denganmu? Kewajibanmu yang ada, yang menjadi citra namamu pun kau abaikan. Mana mungkin? Karena itu jangan bicarakan hal yang terlalu besar. Yang kecil, kecil dululah. Maka saya suka Alkitab. Setialah dalam perkara kecil, akan diberi kesetiaan dalam perkara yang besar. Cintai dalam soal kecil. Tugasmu, kewajibanmu. Maka engkau akan diberi kesempatan oleh Dia. Mencintai yang besar. Dia sangat mengasihi orang yang terkucil di Gadara. Dia peduli. Dia datang di kesendirian. Sesudah dia selesai khotbah, apa sesudah dia selesai menolong orang itu, baru ada satu orang penjaga babi itu laporan ke kampung. Jadi bukan karena KKR banyak itu. No. Dia gak kumpulkan orang banyak, lalu dia bicara. Ya. Saya punya beberapa kelompok, lalu ada persekutuan sering undang. Saya selalu hafal dengan kalimat, Pak Bigman maaf ya, orangnya gak banyak. Lu yang suruh kau bikin banyak siapa? Tapi yang pertanyaanku sederhana, orangnya mau belajar gak? Kalau gak, aku pun gak mau. Stop. Ngapain saya buang waktu orang gak mau belajar? Kalau mau belajar, ayo. Saya gak peduli. Saya biasa PA 3 orang. Lalu bilang, Pak, waduh kita yang gak enak, tapi Bapak semangat aja ya. Karena di otakku ini gak ada ukuran. Kalau 10 lebih hebat, 20 hebat banget. 2 kurang. Enggak. Alkitab aja udah bilang kok. Suruh kita cari jiwa satu pun diurusnya. Dari surga mulia itu Tuhan turun ke dunia ini. Apa yang kita kasih? Penolakan. Udah bagus kalian 2 orang mau dengerin aku. Loh betul toh? Belum dilempari batu aku. Cuma 2-nya yang dengar. Kenapa rupanya? Sehingga bagi saya itu gairah. Saya percaya tidak ada yang kebetulan ketika sesuatu terjadi. Tuhan akan atur semua. Saya belajar dari kasihnya. Tapi maaf ya. Kalau kita baca terus dia bilang apa lagi? Di dalam Matius 5:4. Kristus mengajar kita mengasihi. Bukan orang sekitar, bukan orang tersisi. Musuh kita pula lagi. Ini yang lebih berat lagi. Kasihilah musuhmu, berdoalah dan berkatilah dia. Alamak. Ngelihat musuh saja udah enak perut kita. Kalau enggak mulas sudah bagus itu kan. Kadang-kadang mulas mau muntah kita ngelihat dia. Dia lagi. Tapi kemudian Yesus bilang apa? Kasihi, doakan, berkati. Dan kalau kita berdoa kepada musuh ini, berkati dia Tuhan. Benar-benar diberkati. Kan enggak rela kita kan? Tuhan, kenapa dia begitu? Kan kau yang doa. Kan kau yang suruh. Mana kuduga betul-betul kau berkati. Maka kita jengkel lihat hidup ini ya. Kalian lihat koruptor itu. Kayaknya enggak ketangkap, enak saja hidupnya. Kau tanya aku, kalau aku panas. Panas batinku. Tuhan, kenapa begini? Tapi kemudian aku jadi kayak terikat. Satu sisi hati manusiaku ini menuntut keadilan. Tapi pengenalanku akan Tuhan membuat aku tersalib betul-betul. Jadi bingung sendiri. Lalu bergumul lagi. Berkelahi lagi dengan diri. Tapi awas. Kasih Tuhan ingat ya. Dia pemurah tapi bukan murahan. Dia mengasihi. Tapi hati-hati jangan bermain-main dengan dia. Karena dia juga murka. Oleh karena itulah seni ini menjadi seni yang paling tinggi dalam Kristus, apa dalam leadership. Di kolong langit apapun, sulit menemukan pemimpin yang tegas, kuat, tapi penuh kasih. Saya strong leader. Kecenderungan saya sulit rendah hati dan rendah diri untuk mau terima semua orang. Itu selalu resiko konsekuensi, bukan? Maka saya harus berkelahi lagi dengan diri saya. Saya exercise, saya melatih banyak hal bagaimana supaya saya bisa lebih lagi, lebih ke bawah lagi. Saya berkelahi dengan hidup saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Berkurang, maka kan sering aku katakan, Tuhan, terima kasih untuk sakitku. Ini sangat membantu aku mengontrol diriku untuk tidak besar kepala atas berapa yang kita kerjakan. Ya. Dalam perjalanan hidup pelayanan kita, saudara, kalau pujian gak usah tanya lagi lah, panjang sekali. Tapi itu yang paling kutakutkan. Ya. Itu sebab kalau ada orang memfitnah saya, rasanya sakit tapi seneng. Itu kesempatan untuk menguji diri. Sejauh mana sebetulnya aku ini sungguh-sungguh. Dan gak gampang. Karena itu merenungkan apa yang dilakukan Yesus membuat saya tercengang lalu berkata, iya Yesus Tuhanku, ajaibnya murkamu, ajaibnya kasihmu, semua ada dalam kesucianmu. Dia mengasihi muridnya. Yes, bahkan ketika murid-murid itu meninggalkan dia. Lari tunggang-langgang dia sendirian di kayu salib, Petrus menyangkalnya. Tapi masih didatanginya murid-muridnya itu. Petrus, adakah kau cintaku? Sampai Petrus nangis ditanya 3 kali. Thomas, masihkah kau tidak percaya? Mari, bawa jarimu itu. Masukkan ke tangan yang berlubang paku ini. Thomas diam. Ya Tuhanku, ya Allahku. Padahal kemarin bilang gak percaya. Yesus mengasihi murid-muridnya. Tapi Yesus keras, yes. Mengasihi, yes. Sulit ya. Kita orang tua, saya pengen betul-betul jadi ayah yang perfect bagi anak-anak saya. Pengen. Di kebaktian pertama saya sharing tadi. Seringkali kita ada pikirkan, mestinya gini-gini. Emosi kadang-kadang gak ketanggungan lagi ya. Ntar kalau dia pulang kita ngomong begini. Kita pikir 10 menit atau 20 menit itu sudah berubah semua kan. Naik darahlah kita. Hilanglah semua rencana itu. Yang ada amarah duluan. Begitu tumpah amarah, hilang semua kalimatnya. Tak bagus lagi. Berapa sulitnya? Karena itu ayo fair, jujurlah mengenal Kristus. Supaya kau bisa menolong dirimu. Kalau tidak kau bicara Yesus kasih, bikin apa aja dia ngampuni. Begitulah busuknya kita nanti. Apa aja kita bikin, tidak ada kesadaran diri untuk mengkoreksi diri kita. Selalu tersedia kasih Yesus untuk mengampuni dosa kita. Lalu kita bikin terus menerus. Mana ada? Ya. Oleh karena itulah perlu kehati-hatian. Sehingga di dalam Yohanes 13 bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya itu. Wow, luar biasa. Kasih Kristus di dalam Alkitab sangat kental. Tapi jangan lupa. Ia melakukan banyak hal. Namun juga berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kasih Kristus begitu besar. Bahkan dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Meninggalkan sorga mulia ada di dalam dunia yang hina untuk umat kepunyaannya. Oleh karena itu saudara, Yesus murka dan kasih, sebuah paradoks yang terjadi yang perlu kita pahami dengan utuh. Murka dan kasih Kristus tampak jelas dalam Alkitab. Tidak ada yang tersembunyi. Karena itu kedua aspek ini harus diberitakan berimbang. Yesus bukanlah nama yang kalau kau berdoa sakit dan sembuh. Bisa sakit sembuh, jangankan sakit, mati pun bisa bangkit. Tapi nanti dulu, sakit pun bisa mati. Kedaulatannya jangan kerecokin. Ia akan mengukur kau dengan orang tingkat iman masing-masing. Paulus sakit berteriak, ya Bapak tolong cabut. Tidak, cukup kasih karuniaku bagimu. Tiga kali dia memohon, orang beriman itu, orang yang hebat itu. Yang biasa doakan orang sakit sembuh, bahkan yutikus jatuh mati, hidup lagi. Mungkin mati suri, tapi hebat pelayanannya ya. Doa, emangnya dia busuk gak didengar Tuhan. Tapi doa mengajar Paulus, di kelemahanku nyatalah kekuatan. Doa tidak merubah Tuhan, tapi doa merubah engkau dan aku. Orang yang berdoa benar, hidupnya akan makin berubah. Karena dia makin mengerti siapa Tuhannya. Kalau yang berdoa itu kau Tuhan berubah, maka bingunglah aku. Entah berapa kali dia berubah. Itu kacau konsep itu. Kan waktu Hizkia, dia doa. Hizkia mati jadi gak jadi. Baca baik-baik semua konteks itu. Abraham kan berubah, omong kosong. Si Abraham diuji terus. Kalau gini boleh, kalau segini si Abraham berhenti, gak berani nerusin. Karena memang gak ada satu orang benar pun di Sodom Gomora. Memang mau dibantai. Andai kata Abraham kalau ada satu pun akan selamat. Tapi memang gak. Si Lot kan benar pak, siapa yang bilang benar? Kalau bukan kerabat Abraham habis itu. Bukti ketidakbenaran gampang. Sudah lolos dari maut, tinggal menuju masa depan. Bininya masih ngeliat ke belakang. Tetap aja arisan yang dipikirkan. Arisan hari ini belum narik aku katanya. Waduh, dilihat ke belakang. Tiang garam dia. Anaknya perempuan dua. Gila. Betul-betul manusia Sodom. Ayahnya pun diperkosa. Ingat kasus itu? Pemerkosaan pertama di Alkitab adalah wanita memperkosa pria. Selebihnya balas dendam itu. Jadi jangan marah kalian. Jadi kalau kita lihat Alkitab ya jungkir balik ya. Lihat kasusnya kok begini ya. Hizkia, emang kau pikir Tuhan gak tahu apa yang mau diomongin Hizkia? Tuhan tahu. Lalu kenapa Tuhan kabulkan? Yes. Akhirnya Hizkia belajar. Yes. Apa dia belajar? Percuma dia tambah umurnya. Kalian tahu pasal terakhir sesudah dia berdoa? Ingat, saya sudah pernah bicarakan itu. Satu pasal terakhir sesudah Hizkia berdoa panjang umur. Semua dicatat. Akhirnya Hizkia sombong. Menceritakan kesaksiannya kepada Babel dan menunjukkan seluruh istananya. Dan Nabi marah, apa yang kau tunjukkan? Semua akan dibawa sebagai buangan. Lalu Hizkia berkata, enggak apa-apalah, yang penting selama aku hidup ada damai. Habis itu bodo amat, mendingan dia mati, enggak usah minta umur panjang. Hati-hati kau makanya kalau doa. Kau minta umur panjang, kau pikir kau jadi hebat, nanti dulu. Maka mintalah hidup benar. Bahwa untuk hidup benar Tuhan kasih kau panjang umur, puji Tuhan. Ya, kita ini seringkali gak konsisten ya. Kalau banyak uang saja Tuhan beri aku umur panjang. Kalau banyak persoalan aja Tuhan ambil nyawaku. Bingung malaikat mencatat doamu. Kau ini gak konsisten. Sebentar ambil nyawaku, sebentar tambah umurku. Nah, itulah kita. Kita yang berubah-ubah yang kacau balau. Jangan main-mainkan kasihnya, karena dia juga murka. Itu membuat kita punya sikap itu hati-hati gitu loh. Itu yang saya katakan, murka dan kasih itu membuat kita, wow, jangan salah ngomong loh. Pikir dulu baik-baik. Udahlah, dia kan maha kasih, bikin semaunya. Nanti dulu. Tuhan juga murka. Neraka dan surga, dalam konteks percaya atau menolak, adalah fakta yang tidak terbantah. Dia Allah yang murka dan Allah yang penuh kasih. Semua kita seharusnya ke neraka sana. Kasihnya membuat kita pindah ke sorga. Harusnya kita ke sorga semua dong. Tidak. Dia juga murka terhadap dosa. Jadi kalau gitu Tuhan masukkan kita ke neraka. Enggak. Sejak kita melanggar di Taman Eden, memang hidup kita sudah di neraka. Kita ini makhluk sengsara, makhluk binasa semua. Puji Tuhan. Kalau dia berkenan memilih beberapa kita. Karena itu jangan besar kepalamu. Bersyukurlah kepadanya. Berikan hidupmu. Jangan tahan-tahan lagi. Supaya atas kasihnya kita hidup mengabdi. Atas murkanya kita berhati-hati. Jalan salib diwarnai murka dan kasihnya. Sebuah ketegasan. Dan dia tidak suka yang suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin, aku muntahkan. Di mana kita berada menjadi sebuah pertanyaan menarik, saudaraku. Ayo kita tentukan sikap hidup kita. Kalau saudara melayani bersama saya, puji Tuhan. Saudara melayani di luar, puji Tuhan, asal Tuhan yang kau layani. Lakukan. Pelayanan itu hanyalah satu kata kunci. Di mana kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Itu kata kuncinya. Bukan apa yang kita mau lakukan, tapi bisa maksimal di mana. Saya tidak akan pernah mengerjakan misalnya bahan satedu. Enggak, kita kerjasama dengan santapan harian. Bikin ini enggak mau, kerjasama dengan ini. Bikin ini enggak mau, kerjasama dengan ini. Maka pelayanan itu bersinergi. Banyak lembaga pelayanan kita undang datang ke sekolah kita. Apa yang kita bisa kerjasama? Yuk bisa isi apa? Karena ini bukan pekerjaan big man si right. Ini punya Tuhan. Bagaimana ya? Yuk bisa isi apa? Bantu apa? Supaya bisa betul-betul menjadi kemuliaan. Kasihnya membuat kita bersyukur, murkanya membuat kita hati-hati dalam melangkahkan kaki. Bukankah itu menjadi sangat indah, saudaraku yang kekasih? Oleh karena itulah kita tidak bisa lari dan memilih tempat yang kita sukai, mengabaikan kebenaran itu. Murka dan kasih akan dinyatakan bersamaan dalam kehidupan, dan kita tidak bisa mengabaikan itu. Karena itu sudah semestinya, di dalam pengenalan kita akan Dia, mengenal Dia seutuhnya, sepenuhnya. Sayang, Yudas hanya mengenal Yesus, seorang rabi, seorang guru yang top, dan bisa mendatangkan uang. Yudas abai. Yudas tidak melihat sisi lain. Dia Yesus yang murka terhadap dosa. Dan tidak segan untuk tidak membawa orang ke surga. Karena itu saya suka Alkitab. Dia menghajar orang yang dikasihinya. Tidak ada cuma-cuma, tidak ada gampang-gampang. Saya selalu belajar dari Ayub. Kesulitan kehidupan tidak membuat dia berkeluh kesah. Tapi sudah babak belur pun dia hilang harta, hilang anak, hilang istri, hilang kawan, hilang kesehatan, semuanya hilang. Hanya dia sadar kembali pada Tuhan. Yang menarik apa? Tuhan, ampuni aku. Dalam ketidaktahuanku aku ngomong terlalu banyak. Sekarang aku tahu siapa engkau, bukan dari apa kata orang, karena bertemu muka dengan muka. Dia enggak menghujat Tuhan. Enggak. Dia enggak marah sama Tuhan. Enggak. Tapi kenapa dia mencabut? Karena dia lagi bela diri sama temannya, dia lupa ngomong kebablasan. Dia rasa terlalu super, terlalu hebat. Aku mata bagi orang buta, aku kaki bagi orang lumpuh. Dia lupa, itu bukan dia. Tuhan mata bagi orang buta, Tuhan kaki bagi orang lumpuh. Dalam dialog itu Ayub kebablasan. Ku cabut kalimatku. Tapi tidak satu kali pun dia menghardik, tidak satu kali pun dia menghujat Tuhan. Hebat ya? Ya, luar biasa. Luar biasa sekali. Kita susah dikit udah ribut. Katanya Tuhan Maha Kasih. Kenapa gini? Kenapa gitu? Itulah otak kita sudah kacau balau, rusak karena dengar khotbah yang rusak. Sudah rusak konsep kita karena kita tidak pernah mengenal Alkitab dengan benar. Ayo kita perbaiki susura diri kita, hidup kita, masuk dalam pengenalan yang sungguh. Sehingga ketika kita belajar ikut Tuhan, kepahitan, kegetiran, susah, sulit, ingat, Dia bisa lebih hebat dari itu. Tapi Dia sedang menghajarmu. Kalau murka, maka habislah engkau. Yudas, pergilah. Lakukan apa yang kau melakukan. Selesailah semua. Yudas melakukan dosanya. Pintu neraka terbuka untuk dia. Lain Petrus. Petrus, apakah kau masih mengasihi aku? Iya. Masih mengasihi aku? Iya. Masih mengasihi aku? Iya, guru. Ia nangis. Ia menemukan jalan kembali. Kasih Yesus memanggilnya. Tapi murka Kristus membuat Yudas terlempar ke neraka. Tempat memang di mana dia ada. Kasih Yesus mengembalikan seorang Petrus ke tempat yang semestinya. Wow, saya kalau pikir Alkitabnya indah. Wow, God, luar biasa. Sebuah pergumulan yang sangat menarik, sebuah kebenaran yang luar biasa. Karena itu mari kita mengenal dia dalam sisi yang pas. Paradoks, dua hal bertolak belakang. Tapi dua-dua betul. Dia manusia, yes. Dia Allah, yes. Dia sementara, yes. Dia kekal, yes. Dia hina, yes. Dia mulia, yes. Dia lemah, yes. Dia kuat, yes. Dia murka, yes. Dia kasih, yes. Paradoks, dua hal bertolak belakang. Tapi dua-dua betul. Balance dalam berpikir, memperhatikan dengan baik-baik. Balance dalam mengenal dia, tahu menempatkan diri. Jangan memperlakukan Tuhan seenakmu. Berdoa seenak perutmu, minta apa saja yang kau mau. Tapi belajarlah menghadap Yesus, Allah yang murka. Pikirkan tiap kalimatmu. Berikan dirimu. Jangan buat murka itu menyala-nyala atasmu. Tapi kalau kau mau kasih itu, kau mesti rela berdarah-darah untuk dia. Atau kita bukan apa-apa. Akhirnya saudaraku yang kekasih. Saya harap abis ini coba kita mulai berpikir lagi di dalam merenung semuanya. Sejauh mana sebetulnya kita mengenal Yesus itu? Satu sisi saja kah? Atau dua sisi? Sama seperti kita mengenal koin, bukan? Kalau melihat angkanya, ada nilainya. Tapi tidak ada gambarnya, tidak sah harga gantinya. Kalau kau ngeliat gambarnya atau logo negara, sah secara mata uang. Tapi tidak ada angkanya, tidak ada nilai yang sah atas uang itu. Perlu dua sisi. Begitulah engkau mengenal Yesus Tuhan itu. Kenal dia pada dua sisi yang berimbang itu. Sehingga engkau tahu berapa hidup, berapa nilai pengiringan kita akan Tuhan. Dan biar itu membawa kita terus menyala-nyala untuk dia. Mengabdikan diri kepada dia. Kalau ingat murkanya, neraka bagian kita. Puji Tuhan kalau hari ini aku berjalan menuju surga. Maka jangan tanggung-tanggung dong. Kan begitu ya. Kalau ingat kasihnya, thanks God. Mestinya aku ke neraka sekarang ke surga. Mana mungkin aku bertahan hidup untuk diriku. Aku harus hidup untuk Tuhanku. Kan begitu kan. Mestinya kan. Karena itulah saya suka Alkitab, jangan suam-suam kuku. Aku akan memuntahkanmu. Barang siapa yang mencintai aku, ia rela kehilangan apapun demi cintanya pada aku. Bahkan digambarkan ekstrim, kalau orang tuanya tidak mau cinta aku, istrinya, suaminya, anaknya tidak cinta aku, maka ia harus mencintai aku. Jadi sendiri dong. Yes, barang siapa tidak mau menjadi sendiri demi cintanya pada aku, aku tidak akan pernah mencintai dia. Mengapa? Karena aku pun sendiri untuk mencintaimu. Bahkan demi menebus dosamu, Yesus terpisah dari Bapanya. Eloi, Eloi, lama sabatani. Sendiri. Bagaimana engkau tidak rela? Bagaimana mungkin engkau tidak berani? Temukan murkanya. Temukan kasihnya. Semoga itu menolong diri. Menemukan siapa kita. Dan tahu menempatkan diri kita. Sendiri dan bersama akan menjadi perenungan kita. Untuk sesi yang berikut. Dan kita akan terus melihat. Dan terus melihat. Dan terus melihat. Dan terus melihat. Dan terus melihat. Dan terus melihat. Dan terus melihat dan... Sampai kita kemudian sadar betul. Betapa hebatnya dia. Dalam paradoksnya. Dua hal bertolak belakang. Tapi dua-duanya betul. Amin. Kita tunduk kepala.